Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin. Rabbi syrah li sadri يسل لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم وارفع عنا مقتك وغضبك يا ارحم الراحمين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. Bab pertama itu berbicara tentang keutamaan ilmu serta keutamaan kemuliaan ulama. Wa fadlu ta'limihi wa ta'allumihi. Keutamaan mengajarkan dan mempelajari ilmu. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ أَنْ يَرْفَعِ الْعُلَمَاءَ مِنْكُمْ دَرَجَاتٍ بِمَا جَمَعُوا بَيْنَ بِمَا جَمَعُوا مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Darajatin, diangkat beberapa derajat. Kenapa? Karena mereka mengumpulkan antara ilmu dan amal. Nah, maka perlu kita pahami bahwa yang dikatakan sebagai alim itu bukan hanya orang yang mengumpulkan ilmu tapi tidak ada amal. Ya, karena ilmu tanpa amal itu tidak ada artinya. Ya, ibarat kita berjalan di tempat yang gelap, bawa senter, tapi senternya nggak dipakai. Nah, maka sama seperti orang nggak punya senter, maka dia akan tabrak kiri, tabrak kanan, jatuh dan lain sebagainya. Sama, ilmu apabila tidak diamalkan, ya maka akan seperti itu di dalam kehidupannya. Ya, kalau yang dikatakan sebagai ulama itu adalah yang banyak ilmunya, ya, maka siapa yang lebih banyak ilmunya dari Mbah Google, dari Syekh Google? Ya, tanya apa saja dijawab. Ya. Minta nerjemahin juga. Ya, walaupun dia enggak bisa bahasa Arab, dijawab juga. Ya, makanya terjemahannya terkadang ngelantur, ngidul ngelantur sana kemari. Ya. Tapi dia enggak pernah mengatakan saya enggak tahu. Ya. Ya, tetapi ilmu yang dikumpulkan itu banyak. Komputer juga ilmunya banyak. Semua ilmu itu dimuat di dalam memorinya. Nah, maka yang dikatakan alim itu adalah yang mengamalkan ilmunya. Ya. Qala Imam Malik radhiyallahu anhu, "Laisal ilmu bikasratir riwayah." Ya. ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, bukan dengan banyaknya hafalan, tetapi ilmu itu adalah yang diamalkan. Ilmu yang tujuannya adalah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ilmu itu justru menjauhkan kita dari Allah, maka itu bukan ilmu, apapun ilmu tersebut. Ya. Karena tujuan satu-satunya adalah, tujuan utamanya adalah bagaimana ilmu ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah, mengenal agama Allah yang merupakan kehendak-kehendak Allah, apa yang Allah mau pada kita. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, diawali dengan ilmu. Ya. Baik. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bi 700 darajatin ma baina ad-darajataini 500 'amin. Imam Ibnu Abbas, ya, seperti yang disebutkan di dalam Qutul Qurub, ya, Talib lil Imam Abi Talib Al-Makki, yang mengatakan derajat para ulama itu berada di atas derajatnya orang-orang yang beriman. Ya, bisa berimiati darajah, ya, ketinggiannya melebihi ketinggian derajat ya orang-orang biasa 700 derajat. Jarak antara satu derajat dengan yang lainnya itu 500 tahun, ya, 500 tahun perjalanan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Wa qala Allah ta'ala, ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ya, Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia, kemudian disertai dengan kesaksian malaikat, disertai dengan kesaksian ahlul ilmi. Ya, maka di sini kita melihat Allah memulai dengan dirinya sendiri yang mengetahui, yang menyaksikan, yang betul-betul memahami, ya, la ilaha illallah itu pertama adalah Allah, kedua adalah malaikat, ketiga adalah ahlul ilmi, dan itu merupakan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. فبدأ الله تعالى بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم. ثلث يعني ketiga, menyebutkan ahlul ilmi. وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. Dan semuanya ini menunjukkan kepadamu akan kemuliaan, keutamaan, keagungan dari ilmu dan ulama. Ya. Qala Allah Ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang hanya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama', ya tentu ulama' yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang memiliki rasa takut dari Allah. Ya. Orang-orang yang sudah ma'rifat dengan Allah, dialah orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, takut kepada Allah, ya, artinya akan menjadikan dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut ketika Allah memerintahkannya untuk berada di suatu tempat, di suatu perbuatan, ketika dicari oleh Allah di tempat tersebut, ternyata dia enggak ada. Ya. Dilarang sesuatu oleh Allah, dia takut kalau dicari di tempat itu ternyata ada. Gitu. Ya, kayak kita mungkin, ya mungkin guru memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan sesuatu, setelah diperiksa ternyata nggak ada di situ, ternyata adanya di tempat yang dilarang. Nah, kira-kira marah apa enggak? Tersenyum. Nah, tersenyum, tersenyumnya tapi tersenyum gondok. Ya, ya. Nah, maka rasa takut ini inti daripada ketakwaan. Ya, karena itu yang menjadikan orang itu sangat berhati-hati di dalam setiap perbuatannya, di dalam setiap ucapannya. Dan itu adalah sifat dari al-ulama, al-arifuna billah. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah ila qawlihi dhalika liman khasyia wa dhalika liman khasyia rabbahu. Ya, ini semuanya ayat-ayat yang menunjukkan kepada keutamaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang alim. Ya. Dan ini juga tentu mengandung pujian kepada seorang muta'allim. Kenapa? Karena ta'allum itu adalah wasilah untuk menjadi, jalan untuk menjadi alim. Ya. Nah, maka sebagaimana Allah memuji para ulama, maka Allah juga memuji muta'allim, ya, orang yang berusaha menuntut ilmu, ya, karena jalan satu-satunya untuk menjadi alim adalah menuntut ilmu, enggak ada jalan lain. Ya, innamal ilmu bitta'allumi, ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Wal hilmu bittahallumi wassabru bittasabburi, kita mau sabar ya harus berlatih bersabar, ya enggak bisa langsung ya sabar begitu saja, tapi harus melalui proses ya latihan. Faqtadatil ayatani annal ulama humul ladina yakhshawna Allah ta'ala wal ladina yakhshawna Allah hum khairul bariyah. Jadi arti kedua ayat ini, ya, kedua ayat ini menunjukkan bahwa ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang takut kepada Allah adalah orang yang paling baik, makhluk yang paling baik. Fayuntiju annal ulama hum khairul bariyah. Ya. Nah, dari kedua muqaddimah ini ya, di dalam ilmu mantik, ya, bahwa ulama adalah sebaik-baik makhluk, ya. Dan ulama yang tertinggi adalah para nabi, ya, wal malaikah. Oleh sebab itu mereka adalah, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan itu, maka kita setidaknya jalan melalui jalan yang mereka tempuh, ya. Masalah jadi ulama atau tidak, yaitu ya, tergantung nanti kepada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah berproses, karena proses itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmatilah proses itu. Ya, masalah jadi atau enggak jadi, ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting punya niat baik, tekad yang baik, ya Allah akan diajarkan, dijadikan faqih di dalam agamanya. Ya. Karena agama itu pada intinya adalah muradatul haqqi, kehendak-kehendak Allah. Ya. Kemauan Allah dari kita itu apa yang Allah inginkan kita lakukan di dalam kehidupan ini, ya, perintahnya, larangannya, dan lain sebagainya, itu dinamakan dengan agama. Ya. Nah, jadi perintah-perintah, kehendak-kehendak Allah yang Allah inginkan, ya, untuk kita lakukan, dinamakan agama. Apa yang Allah inginkan dari kita di dunia ini? Yang pertama adalah tujuan utama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah. Ya, jadi ibadah adalah tujuan ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama kita diciptakan oleh Allah. Nah, yang mengatur ibadah ini itulah yang dinamakan dengan agama. Dan ibadah ini yang mencakup hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, ya, muamalah kita, interaksi kita, maka masuk di situ jual beli, ya, bahkan lebih daripada itu cara tidur, cara masuk kamar mandi, keluar kamar mandi dan lain sebagainya, masuk semua sudah diatur sekecil-kecilnya itu. Maka orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah baginya, maka dia akan diajari tentang apa yang Allah kehendaki baginya, apa yang Allah kehendaki darinya di dalam kehidupan dunia ini, sehingga dia tidak berbuat kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ya, dan tugas ulama yang paling utama adalah mengajar, ya, mengajar. Ya. Rasulullah bersabda, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus itu sebagai seorang pengajar. Nah, maka tugas mengajar itu adalah tugas yang paling mulia. Tidak ada yang melebihi kemuliaan tugas mengajar. Wa hasbuka bihadhihi darajah majdan wa fakhran. Wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran. Nah, cukup dengan hadis ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, di mana beliau mengatakan bahwa ulama itu adalah pewaris, ya, para nabi. Jadi seakan-akan mereka adalah keluarganya para nabi yang mendapatkan warisan-warisan kenabian. Dan tentu yang diwariskan itu in la yuwarisu dinaron wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta. Innama warasul ilma, yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Ya, dan tentu ilmu yang mencakup amal, akhlak, adab, perilaku dan lain sebagainya. Ya. Wa bihadhihi ar-rutbati syarafan wa dzikran wa idza kana la rutbata fawqa an-nubuwah fala syarafa fawqa syarafil warathah litilkar rutbah. Ya, kalau tidak ada martabat, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan kenabian, ya maka tidak ada yang lebih tinggi juga, ya, melebihi ketinggiannya setelah kenabian, tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada al-warathah, daripada dijadikan sebagai pewaris. Ya. Baik, wa ghayatul ilmil amalu bihi. Kemudian yang paling penting yang harus kita ketahui adalah tujuan dari ilmu adalah untuk diamalkan. Ya, tujuan dari ilmu itu adalah untuk diamalkan. Li'annahu samratuhu, karena amal itu adalah buah dari ilmu. Wa fa'idatul umri, dan faedah dari umur kita itu akan terlihat dari amal. Ya. Dan buah dari kehidupan kita itu adalah amal. Wazadul akhirah, dan juga merupakan bekal di akhirat nanti. Jadi apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti itu ditentukan oleh amal kita. Derajat kita di akhirat juga ditentukan oleh amal kita. Memang semua orang yang beriman masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah, ya, yang akan membuka kunci surga itu, artinya terbukanya pintu surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi setelah masuk surga, di situ ada derajat, ya, berbagai macam derajat. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan bermacam derajat tersebut? Yaitu dengan amal. Ya, likullin darajatum mimma amilu. Setiap orang nanti di hari kiamat mendapatkan derajatnya sesuai dengan apa yang diamalkan. Ya. Menurut amal masing-masing. Ya. Kita menghafal Al-Qur'an tujuannya bukan hanya sekedar nyimpen di dalam memori kita, ya, setelah itu, setelah tersimpan baik di dalam memori, ya, diperlombakan saja, tidak. Tetapi yang paling penting adalah diamalkan, ya, diamalkan. Faman ghafara bihi sa'ida wa man fatahu khasira. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu tersebut kemudian dia amalkan, maka dia adalah orang-orang yang berbahagia. Dan bahagia yang dimaksud di sini bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan di akhirat. Wa man fatahu khasira. Tapi barang siapa yang kehilangan ilmu dan amal ini, maka dia rugi di dunia dan di akhirat. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alim. Dan ketika disebutkan di hadapan Rasulullah ada dua orang, satu orang yang ahli ibadah dan satu orang yang ahli ilmu. Qala fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Ya. Keutamaan kemuliaan seorang alim di atas seorang abid itu seperti kemuliaanku di atas orang yang paling rendah di antara kamu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah. Dalam riwayat lain, dengan redaksi lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana dia menuntut, di situ dia menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya untuk, ya, menuju jalan surga. Ya. Ya, karena jalan intinya adalah jalan menuju surga itu adalah ilmu. Ya, karena di dalam perjalanan menuju surga itu banyak rintangan, ya, banyak hambatan, dan dengan ilmu, ya, kita akan bisa melalui hambatan dan rintangan-rintangan tersebut. Ya, nggak cukup dengan ibadah, ya, karena ibadah kalau nggak ada ilmu, ya, maka setan akan mudah menipunya nanti, ya. Dan betapa banyak orang yang tertipu oleh syaitan di dalam ibadahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidhah. Ya, menuntut ilmu itu adalah fariidhah. Ya, ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Hukumnya fardu. Ya, fardu ain. Ya. Ilmu apa yang dituntut? Ya, pertama ilmu-ilmu yang fardu ain juga, yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban utama kita. Kita wajib bersyahadat, maka kita wajib mempelajari tentang syahadat. Ya, tentang makna la ilaha illallah. Ya, tentang makna Muhammad Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah. Ya, kewajibannya di antaranya adalah mendirikan salat, maka kita wajib fardu ain untuk mempelajari ilmu tentang sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, ilmu thaharah, sholat, dan lain sebagainya. Ya. Ketika kita mau berpuasa, maka kita wajib mempelajari ilmu tentang puasa. Ketika kita mau berzakat, kita wajib mempelajari ilmu tentang zakat. Ya. Ketika kita ingin berjual beli, kita wajib dan fardu ain mempelajari ilmu tentang berdagang, berjual beli, supaya tidak terjatuh di dalam praktik-praktik yang, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan dan apapun profesi kita itu, kita harus mempelajarinya dari sudut keabadan. Dan itu hukumnya fardu ain kalau kita menggeluti perbuatan tersebut. Ya. Kemudian wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri. Subhanallah. Dan talibul ilmi, penuntut ilmu itu dimohonkan ampun oleh segala sesuatu, bahkan sampai ikan di laut itu beristighfar memohon ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Nah, tetapi kita harus betul-betul memahami siapa yang masuk dalam kategori menuntut ilmu itu. Yang dimaksud dengan penuntut ilmu itu adalah orang yang betul-betul mencari ilmu. Ya. Bukan hanya sekedar mendengar, kayak dengar ceramah, itu tidak termasuk di dalam penuntut ilmu, tapi masuk di dalam kategori mustami', mendengarkan ilmu. Kalau menuntut ilmu itu menuntut kita untuk menghafal, untuk apa namanya, untuk murojaah dan seterusnya. Sama seperti orang yang dikatakan mau makan, itu siapa? Ya, mau makan itu artinya dia lapar. Ketika dia lapar, dia akan mencari makanan dan dia tidak akan berhenti mencari kecuali setelah dia makan. Ya. Kalau dia kata mau makan tapi duduk-duduk saja, ya berarti dia belum mau makan. Ya. Ya. Ya. Atau mendengar cerita tentang orang makan, tentang orang masak dan lain sebagainya, maka nggak masuk dalam kategori orang yang mau makan. Namanya mau itu menuntut kita untuk bergerak mencari apa yang kita mau. Ya. Mau menikah, ya maka harus berusaha. Ya, mencari, ya, berusaha untuk mencari, menuntut. Ya, tapi kalau masih mau nikah tapi masih menghayal saja, itu mah mau jomblo aja. Ya, kalau mau itu artinya dia akan berusaha dan dia tidak akan berhenti berusaha kecuali setelah dia mendapatkan apa yang dia mau. Right. Kan ini dimohon ampunkan oleh segala sesuatu, berjalan kerikil-kerikil yang kita injak itu beristighfar dan akan bersaksi nanti, ya, di hari kiamat. Waqala sallallahu alaihi wasallam man ghada li talabil ilmi sallat alaihi al malaikatu wa burika lahu fi ma'ishatihi. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, pergi untuk menuntut ilmu, maka malaikat berselawat kepadanya. Selawat malaikat itu artinya yang memohonkan rahmat untuk orang tersebut dan memohonkan ampunan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Selama dia menuntut ilmu, maka selama itu juga malaikat memohon ampun kepadanya. Subhanallah. Ya. Waburika lahu fi ma'isyatihi, dan akan diberkahi di dalam kehidupannya. Ya, hidupnya itu menjadi berkah dan keberkahan itu melimpahnya kebaikan. Ya, dan melimpahnya kebaikan itu bukan hanya bermakna nominal harta yang dimiliki, bukan itu yang dimaksud. Ya. Tetapi keberkahan itu artinya ilmunya itu, artinya hidupnya itu bermanfaat semuanya. Ya. Kehidupannya itu berkah. Ya. Melimpah kebaikan di dalam kehidupannya, bermanfaat. Maka penuntut ilmu, kalau dia bersungguh-sungguh masuk dalam kategori penuntut ilmu, ini sudah tidur-tidur itu malaikat beristighfar untuk, ya Allah ampunilah, ya, orang yang kecapean tidur ini. Wa burika lahu fi ma'isyatihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ghada ila al-masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamin. Ya, barang siapa tidak menginginkan kecuali, yaitu artinya setelah sholat dia tidak menginginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, ya, kana lahu ka ajri hajjin tamin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji tamin, sempurna. Ya, sempurna. Akhrajahu Al-Hakim fil Mustadrak wa sahahahu. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-alimu wal muta'allimu kahadhihi min hadhihi wa jama'a bainal musabbihati wallati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alim dan muta'allim itu seperti ini katanya. Ya, kemudian beliau menggabungkan antara musabbihah. Musabbihah itu apa? Hah? Musabbihah itu apa? Jari apa itu? Hah? Apa ini? Musabbihah itu telunjuk. Ya, musabbihah, ya, musabbihah itu telunjuk. Ya. Di dalam bahasa Arab telunjuk itu juga sababah. Kenapa dikatakan sababah? Dari kata sabah yasubbu, memaki. Orang kalau marah memaki-maki gimana caranya? Dasar, kenapa sih menggunakan telunjuknya? Makanya dikatakan sababah. Ya. Tetapi yang lebih halus lagi musabbihah bertabih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Musabbihah. Nah, itu bergandengan antara musabbihah wallati taliha dan yang di sampingnya, yaitu jari, ya, jari tengah. Biarnya apa, derajatnya itu berdampingan. Ya. Maka seorang talibul ilmi, dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu, kemudian dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, ya udah dia digolongkan dalam derajat ulama. Ya. Ya, kenapa? Karena niatnya itu dia ingin menjadi ulama. Ya. Ya, ulama ini artinya orang yang betul-betul mengenal Allah, bukan gelar ulama, ya. Bedakan antara kedua itu, betul-betul sebagai seorang ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia meninggal, yang penting niatnya adalah itu, maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka balasannya itu nanti pahalanya pada adalah pahala orang yang alim. Ya, sama seperti apapun yang kita niatkan, maka Allah akan berikan kepada kita apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat. Ya. Setiap amal kebaikan itu bergantung kepada niatnya. Ya. Diterimanya, dilipat gandakannya itu tergantung kepada niatnya. Walikullimri'in manawa, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Ya, artinya perbuatan kita niatkan kebaikan, walaupun perbuatan biasa, yang penting bukan perbuatan yang diharamkan, kita niatkan kebaikan, maka dari perbuatan ini kita akan mendapatkan pahala kebaikan. Tetapi sebaliknya, kalau amal kebaikan kita niatkan untuk sesuatu yang tidak baik, ya maka walaupun amalnya baik, maka kita akan diberikan apa yang kita niatkan, yaitu apa? Sesuatu yang tidak baik. Ya. Ada amal kita niatkan tapi kita tidak lakukan karena ada udzur, tidak sempat melakukannya, tidak bisa melakukannya, ya maka kita sudah mendapatkan pahala dari apa yang kita niatkan. Ya, maka kita harus memperbanyak niat, ya. Niat mau haji misalnya. Ya, maka niatkan, ya. Kemudian ya, niat itu artinya bukan hanya sekedar berangan-angan, ya, tapi artinya niat itu adalah, ya, yang menjadikan kita bergerak, tergerak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ya. Artinya ada usaha, ada upaya sekecil apapun. Nah, maka kalau meninggal sebelum haji, insya Allah pahalanya sudah pahala haji. Mau berjihad juga demikian, niatkan. Ya, tetapi niatnya itu harus sungguh-sungguh. Ya. Syarikani fil ajri. Nah, bagaimana syarikani fil ajri? Kedua-duanya itu mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah, mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Wala khaira fi sa'irin nasi ba'dahu. Ya, setelah itu tidak ada kebaikan pada manusia setelah kedua ini. Ya. Ya, karena dengan ilmu kita akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Nah, maka hadis-hadis seperti inilah yang harus mampu memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ya, jika kita betul-betul menginginkan ridha Allah, mendapatkan balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan ke depan saya akan jadi apa. Yang dipikirkan adalah bagaimana saya bisa menuntut ilmu dengan benar dan bisa mengamalkan apa yang saya dapatkan. Ya, maka akan digolongkan, bahkan pahalanya itu sama seperti pahala seorang yang alim. Karena sekali lagi dia tidak akan menjadi alim kecuali setelah ta'allum. Ya. Ma la yatimmul wajibu, dalam kaidah mengatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu kewajiban apabila tidak tercapai kecuali dengan sesuatu tersebut, ya maka hukumnya juga wajib. Artinya hukumnya sama sebagaimana ya, ulama tidak akan bisa menjadi ulama kecuali dengan belajar. Ya, ya maka belajar ini hukumnya sama seperti hukum ulama. Ya, artinya pahalanya juga akan sama seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lidzalika wa la takunil khamisah fatahlak. Nah, ini sebenarnya yang lebih tepat riwayat hadisnya mauquf, ya, mauquf dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud dan Abu Darda, ya. Yang benar adalah dari ucapan Abu ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abu Darda, ya, ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah kamu sebagai seorang yang alim. Ya, itu adalah derajat yang tertinggi. Kalau enggak bisa, ya, au muta'alliman atau menjadi seorang yang muta'allim. Ya. Orang yang mencari ilmu yang akan menjadikannya sebagai ulama. Ya. Kalau juga enggak bisa, au mustami'an atau mendengar ilmu, mendengarkan ilmu, ya. Atau kalau itu juga enggak bisa, jadilah muhibban, mencintai lidzalika, mencintai ilmu dan ulama. Wala takunil khamisah, jangan sekali-kali jadi yang kelima. Fatahlak, maka kamu akan binasa, kamu akan sengsara. Yaitu apa? Membenci ilmu dan ulama. Ya, membenci ilmu dan ulama. Ya. Maka cita-cita utamanya itu harus menjadi seperti itu. Ya, cita-citanya harus menjadi seorang yang alim. Ya, alim bukan gelar ya, tetapi alim beneran, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'allamul ilma wa 'allimuhun nasa. Belajarlah ilmu, kemudian ajarkan kepada orang. Waqala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytum riyadhal jannati farta'u fiha farta'u faqila ya rasulullah wa ma riyadhul jannah qala hilaqud dzikri qala ata'un hiya majalisul halali wal haram kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujju wa kaifa tankihu wa kaifa tutalliqu wa ma ashbahu dhalika. Ya, wa ma ashbaha bidzalika. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum riyadhal jannah, dalam riwayat lain idza marartum bi riyadhil jannah farta'u fiha. Apabila kalian melihat taman-taman surga, melewati taman-taman surga, maka ya, masuklah di taman tersebut kemudian nikmati, ya, apa yang ada di dalamnya. Bila ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Qala hilaqud dzikri, yaitu halaqah zikir. Kata Sayyidina Atha Ibn Abi Rabah, Halaqah zikir itu artinya apa? Hiya majalisul halal wal haram. Majlis di mana kita mempelajari halal haram. Ya. Kaifa tashtari, bagaimana kita berjual beli. Wa kaifa tusalli, bagaimana kita salat. Wa kaifa tuzakki, bagaimana kita berzakat. Wa kaifa tahujju, bagaimana kita haji. Wa kaifa tankih, bagaimana kita menikah. Wa kaifa tutalliq, bagaimana mentalak juga. Ya, semua itu sudah diatur oleh agama. Maka kita harus pelajari supaya tidak salah di dalam melakukannya. Ya. Nah, maka apa yang harus kita nikmati? Nikmati hidangan ilmu. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa'amalu bihi. Belajarlah dan amalkanlah. Ta'allamul ilma wa kunu min ahlihi, belajarlah ilmu dan jadikanlah kamu sebagai ahli ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yawmal qiyamati midadul ulama'i wa damus syuhada. Pada hari kiamat itu nanti tintanya para ulama itu akan ditimbang dengan darahnya para orang-orang yang mati syahid. Ya. Artinya kedua-duanya memiliki derajat yang tinggi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din. Ya. Wa la faqihun wahidun ashaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abidin. Ma ubidallahu, tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada fiqhun fid din. Ya, daripada memahami, daripada belajar, daripada memiliki ilmu tentang agama. Ya. Jadi ibadah yang paling afdol adalah ya, al-fiqhu fid-din. Ya. Ya, karena dengan ilmu itu kita akan mengetahui kepada Allah. Watihun wahidun, satu orang faqih itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ya. Kenapa? Karena syaitan itu tujuannya ya merintangi seorang yang beribadah ya dengan nafsu syahwat di dalam hati mereka dihiasi oleh syaitan nafsu dan syahwat tersebut. Nah, tetapi seorang faqih yang akan menjelaskan mana tipuan setan, ya, mana apa perbuatan-perbuatan setan tersebut, tipuan-tipuannya itu dijelaskan oleh para ulama sehingga itu menutup pintu setan, ya, wa yarudduhu khosian, sehingga usaha setan untuk menjerumuskan ya, seseorang itu akan sia-sia. Nah, maka sangat ditakuti. Ya, karena yang mampu menghadapi tipu daya mereka itu adalah orang yang alim, orang yang faqih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yawmal qiyamati thalathatun. Pada hari kiamat yang akan memberikan syafaat nanti ada tiga, yaitu al-anbiya, para nabi, summal ulama, summa asy-syuhada. Wa ru'ya anna al-ulama yawmal qiyamati 'ala manabira min nur. Diriwayatkan juga bahwa para ulama nanti pada hari kiamat akan berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Ya, tetapi di sini riwayat ini itu belum ditemukan di dalam hadis, tetapi yang pasti di dalam hadis yang sudah betul-betul pasti yang akan berada di atas mimbar terbuat dari cahaya ini adalah al-mutahabbuna fillah, yaitu orang-orang yang saling mencintai semata-mata karena Allah. Ya. Kemudian orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal muqsitina indallah, itu nanti pada hari kiamat pada mahsyar itu ditempatkan di atas mimbar terbuat dari cahaya. Itu menunjukkan kepada ketinggian derajat mereka. Wa naqala al-Qadhi Husain fi awwali ta'liqatihi, yani al-Qadhi Husain seorang ulama dari Sada Syafi'iyah. Beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khathiatuhu ayyama hayati. Barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, maka dosa-dosanya itu tidak akan tercatat di dalam hidupnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Muflih Al-Lakhmi dari hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, tetapi di dalam perawinya di situ ada perawi yang bermasalah. Ya, di dalam Az-Zahabi, di dalam Talkhis Al-Wahiyat mengatakan ini hadisnya hadis yang dibuat oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Balkhi Syekhun Ibni Zarqawi. Ya. Baik. Qala wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla khalfa alibin fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin wa man shalla khalfa nabiyyin wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira ghufira lahu. Barang siapa yang salat di belakang seorang yang alim, maka seakan-akan dia salat di belakang nabi. Fa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Barang siapa yang salat di belakang nabi, maka dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ini juga riwayat ini As-Sakhawi mengatakan saya tidak menemukannya di dalam kitab-kitab tahrij. Ya, demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Tahrij Ahadits Hidayah, dia mengatakan hal yang demikian. Baik. Yang penting semua ini menunjukkan kepada keutamaan seorang alim. Ya, seorang alim yang menggabungkan antara ilmu dan amalnya. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu innar rajula la yakhruju min manzilihi wa 'alaihi min adh-dhunub mithla jibali kihamah. Ya. Sesungguhnya seseorang mungkin keluar dari rumahnya dalam keadaan banyak dosa, seperti dosanya itu seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu adalah ya apa namanya, kumpulan gunung-gunung yang terdapat di antara Mekah dan Yaman. Itu ada namanya Jibal Tihamah. Fa idza sami'a al-'alima khafa wastarja'a an dzunubihi. Nah, tetapi ketika dia mendengar seorang alim, maka dia akan takut dan ya, menjauh daripada dosanya. Wa sarafa ila manzili wa laisa 'alaihi dzamb, dan pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak ada dosa. Fala tufariqu majalisal ulama, maka janganlah kalian menjauh dari majelis ulama, ya, majelis ilmu. Ya, kenapa? Karena itu yang akan membekali kita ya di dalam kehidupan dunia kita, ya, untuk mendapatkan kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Fa innallaha ta'ala lam yakhluq 'ala wajhil ardi maziyatan akrama min majalisil ulama. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan di bumi ini suatu kelebihan, ya, suatu kemuliaan melebihi majelis-majelisnya para ulama. Wa naqala Asy-Syarmusahi, ya, Asy-Syarmusahi al-Maliki fi awwal kitabih Nazmudz-Durar, Nazmudz-Durar 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'azzama al-'alima fa innama yu'azzimullaha ta'ala wa man tahawana bil-'alimi fa innama dhalika istikhfafun billahi ta'ala wa rasulihi. Ya, ini pun riwayatnya tidak dijumpai kecuali di dalam kitab Tadhkiratu As-Sami' wal Mutakallim lil Imam Badruddin Ibni Jamaah. Ya, barang siapa yang mengagungkan seorang yang alim, sesungguhnya dia sudah mengagungkan Allah. Ya, memang maknanya betul. Ya, kenapa? Karena ilmu itu pemberian Allah, dan Allah tidak memberikan kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, maka mengagungkan mereka itu artinya mengagungkan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud alim di sini harus betul-betul bukan hanya sekedar gelar ulama, ya, tapi yang betul-betul takut kepada Allah, ya, betul-betul mengamalkan apa yang ilmu yang dia miliki. Wa man tahawana bil alimi, tapi barang siapa yang meremehkan, merendahkan seorang alim, maka itu juga artinya dia sudah istighfab, ya, merendahkan wal iyadu billah, ya, Allah dan Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi menghina para ulama, ya, itu sama saja dengan menghina Rasulullah. Kenapa? Karena mereka adalah para pewaris, pewaris Nabi. Jadi menghina para pewaris, pewaris Nabi. Wa qala Aliun karramallahu wajhah kafa bil ilmi syarafan an yad'ihi man la yuhsinu wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fihi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu mengatakan, cukuplah kemuliaan ilmu itu, ya, dia diakui oleh orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, artinya orang yang tidak memiliki ilmu itu juga ingin dipuji sebagai orang yang berilmu, kan? Ya, artinya ingin dimiliki oleh, ya, orang yang tidak berilmu pun ingin, ya, mengklaim dirinya sebagai orang yang berilmu. Wa kafal bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fihi, dan cukup kebodohan itu sebagai zam, sebagai apa, celaan kepada kebodohan itu, bahwa orang yang bodoh pun enggak mau dikatakan bodoh, gitu. Ya. Tetapi kalau ilmu, orang yang tidak punya ilmu pun, ya, senang apabila dikatakan berilmu. Nah, itu sudah menunjukkan kepada kemuliaan ilmu. Kalau orang yang bodoh sendiri tidak mau dikatakan bodoh, ya, maka itu cukup menunjukkan kepada buruknya yang namanya al-jahal. Ya. Bodoh di sini artinya tidak memiliki ilmu, ya. Wa unshida fi ma'nahu kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilun wa yafrahu in amsa ila al ilmi yunsabu wa yakfi khumulan bil jahalati annani ura'u mata unsabu ilaihi wa aghdabu. Cukuplah kemuliaan ilmu itu dia diklaim oleh orang yang tidak ada ilmu. Wa yafrahu in amsa ila al ilmi yunsabu, bahkan dia senang, ya, apabila dia dinisbahkan kepada ilmu atau dianggap berilmu, ya. Wa yakfi khumulan bil jahalati annani ura'u mata unsabu ilaihi wa aghdab, dan cukuplah, ya, khumul itu didusyuhra, ya, artinya cukuplah kehinaan dari ketidaktahuan, kejahilan itu, bahwa saya takut, bahkan saya marah apabila saya dikatakan bodoh. Wa qala ibn Zubair inna Aba Bakrin kataba ilayya wa ana bil Iraq ya bunayya 'alayka bil ilmi fa innaka idza iftaqarta kana malan wa idza istaghnaita kana jamalan. Ibn Zubair mengatakan bahwa Abu Bakar menulis, ya, surat kepadaku ketika aku berada di Irak. Dia mengatakan, ya bunayya, ya. Ibn Zubair ini adalah anak dari Sayyidah Asma' radhiyallahu, Abdullah ibn Zubair anak dari Sayyidah Asma' radhiyallahu anha, ya, cucu daripada Sayyidah Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu menulis wasiat, menulis surat kepadanya ketika berada di Irak, dan mengatakan, ya bunayya 'alaika bil ilmi, ya, adalah engkau memiliki ilmu. Fa innaka idza iftaqarta kana malan. Kenapa? Karena ketika kamu fakir, maka ilmu itu akan menjadi hartamu yang paling bernilai. Wa idza istaghnaita, dan apabila kamu kaya, maka ilmu akan menjadi jamalan, akan menjadi keindahan bagimu, akan menjadi hiasan bagimu. Jadi dalam segala kondisi ilmu itu akan tetap menjadi kebaikan. Ya, wa qala Wahb bin Munabbih yatasha'abu minal ilmi syarafu wa in kana sahibuhu dani'an wal 'izzu wa in kana muhanan wal qurbu wa in kana qasiyan wal ghani wa in kana faqiran wal muhabatu wa in kana wadhi'an. Wahab bin Munabbih mengatakan, yatasha'abu minal ilmi asyrafu, dari ilmu ini akan bercabang suatu cabang yang dinamakan kemuliaan. Wa in kana sahibuhu dani'an, walaupun mungkin orangnya rendah, tetapi dia akan mulia dengan ilmu, memiliki asal usul yang rendah, tetapi dengan ilmu dia akan terangkat menjadi orang yang mulia. Fa innaka idza iftaqarta, maaf salah, wal izzu, dan ilmu itu akan menjadi ya al izzu, ya sama juga kemuliaan, ya ketinggian derajat. Wa in kana muhanan, walaupun dia adalah orang yang dihina, tetapi dengan ilmu itu dia akan menjadi terangkat. Wal qurbu wa in kana qasiyan, dia akan menjadi dekat walaupun dia jauh. Wal ghani wa in kana faqiran, dia adalah orang yang kaya walaupun dia fakir. Wal muhabah, ya dia adalah orang yang akan disegani walaupun dia orang yang ya rendah. Wa unshida fi ma'nahu al ilmu balagha qauman dharwat asyraf, dengan ilmu seseorang suatu kaum itu akan sampai kepada puncak kemuliaan. Wa sahibul ilmi mahfuzatun min at-talafi, dan orang yang memiliki ilmu itu akan terpelihara dari kerusakan. Ya sahibal ilmi mahlan la tudannishu, wahai orang yang memiliki ilmu, mahlan, perlahanlah, ya la tudannishu, janganlah engkau mengotorinya, mengotori ilmu yang Allah berikan kepadamu. Dengan apa? Bil mubiqat, dengan melakukan perkara-perkara yang ya diharamkan. Fama lil ilmi min khalaqi, ya karena ilmu itu kalau sudah rusak maka enggak ada gantinya. Ya. Al ilmu yarfa'u baitan la imada lahu, ilmu itu mengangkat, ibarat ilmu itu ibaratnya mengangkat rumah yang tidak memiliki, yang tidak memiliki tiang. Ya artinya apa? Orang yang nasab ini diibaratkan seperti tiang gitu. Ya. Seperti tiang, dan orang yang tidak memiliki nasab artinya tidak memiliki nasab yang keturunan yang ya yang baik, dalam artian tidak memiliki keturunan yang mulia, tetapi dengan ilmu dia akan diangkat tanpa keturunan. Seorang hamba sahaya ya kalau berilmu ya maka akan derajatnya terangkat melebihi terangkatnya orang yang memiliki keturunan yang baik. Oleh sebab itu kita melihat di dalam kalangan para ulama itu banyak yang asalnya adalah hamba sahaya, di antaranya adalah Nafi', Imam Nafi' Maula Ibn Umar, itu adalah dulunya seorang hamba, tapi masya Allah itu sebagai rujukan di dalam ilmu. Bahkan kalau Imam Bukhari, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nafi', ya dari Malik An-Nafi' an Ibn Umar, itu dinamakan sebagai silsilah dhahabiyah, ya ibarat mata rantai emas itu, ya yang diriwayatkan dari jalur Imam Malik, dari jalur Nafi' Maula Ibn Umar, dari Ibn Umar. Nafi' ini adalah maula, ya maula itu seorang hamba sahaya yang kemudian dimerdekakan, ya. Ya artinya dia memiliki, tidak memiliki status sosial yang baik, tetapi dengan ilmu dia terangkat. Ya. Jadi yang dimaksud al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu, ilmu itu mengangkat, ya bisa mendirikan rumah tanpa tiang gitu. Wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarf, tetapi sebaliknya kebodohan itu menghancurkan rumah kemuliaan dan keagungan. Ya, artinya rumah yang sudah mempunyai tiang pun akan dihancurkan oleh kebodohan. Ya. Ini jam berapa ya? Wa qala Abu Muslim Al-Khulani al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama', para ulama di bumi itu seperti bintang di langit. Idza badat lin-nasi ihtadaw biha, yang apabila bintang itu terlihat maka orang akan mengetahui jalan, ya. Wa idza khufiyat anhum tahayyaru, tetapi apabila bintang itu tersembunyi maka mereka akan kebingungan di dalam mencari jalan. Demikian juga ketika tidak ada ulama maka orang akan kebingungan di dalam kehidupan ini. Wa unshida fi ma'nahu ma'al ilmi fasluk haitsu masalakal ilmu, bersama ilmu maka berjalanlah dimanapun ilmu itu berjalan, artinya dimanapun ilmu itu menunjukkan kepadamu jalan maka ikuti dia, apa yang dikatakan oleh ilmu maka ikuti. Wa anhu fakashifu fakashif kullaman indahu fahmu, ya, wa anhu fakashif kullaman indahu fahmu, fa fihi jala'un jala'un lil qulubi min al 'ama wa 'aunun 'ala ad-din alladhi amruhu hatmu, fa khalit ruwat al 'ilmi washab khiyarahum fa suhbatuhum zainun wa khiltatuhum ghunmun wa la ta'duwanna 'ainayka 'anhum fa innahum nujumu hudan in ghaba najmun bada najmu. فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى ولولاها ولا لاح من غيب الامور لنا رسم. Ya, jadi bersama ilmu maka berjalanlah kemanapun ilmu itu berjalan atau menunjukkan jalan kepadamu. Wa anhu fakashif, ya, dan akan ilmu tersebut, artinya untuk mendapatkan ilmu tersebut, fakashif kullaman indahu fahmu, kashif minal mukashafah, yaitu lihatlah, ya, kepada semua yang memiliki fahmu ataupun ilmu. Fa fihi jala'un lil qulub, ya, karena di dalamnya ada jala, ya, kejernihan bagi hati, ya, dibukanya mata hati dari kebutaan. Wa 'aunun 'ala ad-dini alladhi amruhu hatmu, dan ilmu itu akan menjadi penolong di dalam agama yang mana perintah-perintahnya itu bersifat pasti, ya, wajib. Fa khalit ruwatal ilmi, maka berbaurlah dengan para periwayat ilmu, yaitu para ulama. Washab khiyarahum, dan temanilah, ya, orang-orang yang terbaik di antara mereka. Fasuhbatuhum zainun, ya, karena berteman dengan ulama itu adalah merupakan perhiasan, ya. Wa khiltatuhum ghunmun, dan berbaur dengan mereka adalah ghunmun, artinya akan mendapatkan ghanimah, ya, dan mendapatkan manfaat, ya. Ya, karena dengan ulama kita akan mendapatkan ilmu atau kita akan mendapatkan adab. Kalau tidak, kita akan mendapatkan keberkahan berada di dalam majelis mereka berupa, ya, keberkahan dari Allah, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'duwanna 'ainaika 'anhum fa innahum, jangan sampai matamu itu tidak memandang kepada mereka, ya, fa innahum nujumu huda, karena mereka adalah bintang-bintang petunjuk. In ghaba najmun bada najmu, apabila satu bintang, ya, tersembunyi, maka akan nampak bintang yang lain. Fa wallahi laulal ilmu mattadhal huda, demi Allah kalau bukan ilmu maka jalan itu tidak akan, petunjuk itu tidak akan nyata, tidak akan jelas. Wala laha min ghaibil umuri lana rasmu, maka tidak akan nampak, ya, dari perkara-perkara yang tersembunyi itu tidak akan nampak tanda-tandanya, artinya kita tidak akan dapat mengetahuinya. Wa qala Ka'b al-Ahbar radhiyallahu anhu law anna thawabal ulama majlisil ulama badalin nasi laqtatalu alaihi, kalau seandainya, ya, balasan berada di dalam majlis ulama itu terlihat oleh semua orang, maka mereka akan laqtatalu, artinya mereka akan berebut untuk berada di dalam majlis tersebut. Hatta yatruka kulladhi imaratin imaratahu, bahkan para pemimpin pun itu akan, para amir, para umara itu akan meninggalkan, ya, jabatan mereka untuk berada di dalam majlisnya para ulama. Walikulli dzuqin suqatahu, bahkan orang-orang yang memiliki dagangan pun akan meninggalkan dagangannya demi untuk berada di dalam majlisnya para ulama, kalau mereka melihat thawab, ya, balasan berada di dalam majlis ulama. Wa qala ba'du salafi wa khairul mawahibil aqlu, sebaik-baik anugerah itu adalah akal, ya, ya, bukan akal, bukan hanya akal pikiran ini, tapi akal yang dibekali oleh ilmu. Wa syarrul masaibi al-jahlu, yang dimaksud dengan akal di sini adalah ilmu, ya. Wa syarrul masaibi al-jahlu, dan seburuk-buruk musibah itu adalah kebodohan. Wa qala ba'dhum al-'ilmu amanun min kaidisy syaithan, wa hirzun min kaidil hasud wa dalilul aqli. Sebagian mengatakan bahwa ilmu itu adalah ya keamanan dari tipu daya syaitan. Ya, artinya kita akan mengetahui tipu daya syaitan dengan ilmu sehingga kita aman darinya. Wa hirzun min kaidil hasud, dan juga merupakan hirz. Ya, hirz itu ya seperti benteng penjaga dari kaid, ya, dari tipu daya orang-orang yang hasud, orang-orang yang hasad. Dan ilmu itu adalah dalilul aqli, ya, ilmu itu adalah dalil bagi akal, petunjuk bagi akal. Wa qala al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu, 'alimun mu'allimun yud'a kabirun fi malakutis sama'. Orang yang alim kemudian mu'allim, kemudian dia mengajarkan, maka dia akan yud'a, dipanggil sebagai orang yang besar di malakutis sama, di kerajaan langit. Wa qala Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu, arfa'un nasi 'indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa hum al-anbiya wal ulama. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang berada di antara hamba dengan Allah, artinya penghubung antara hamba dengan Allah. Artinya orang-orang yang akan menghubungkan hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang mengantarkan hamba kepada Allah. Orang-orang yang membawa hamba kepada Allah. Siapa mereka? Al-hum al-anbiya wal ulama. Mereka tentu yang memiliki misi penghubung antara hamba dengan Allah ini adalah para nabi dan para ulama, ya, sebagai pewaris nabi. Wa qala aidan lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah wa ma ba'da an-nubuwati syai'un afdalu minal ilmi wal fiqhi. Faqila lahu amman hadha? Qala 'anil fuqaha'i kullihim. Ya, Sufyan ibn Uyainah juga mengatakan tidaklah diberi seseorang di dunia ini sesuatu yang lebih mulia daripada kenabian, dan tidak ada kenabian yang dan tidak ada setelah kenabian sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, ya, dan daripada fiqh, ya, pemahaman tentang agama. Faqila lahu amman hadza, ini yang dibicarakan ini siapa? Qala 'anil fuqaha'i kullihim, yaitu yang dimaksudkan adalah para ulama, para fuqaha. Wa qala imamun asy-Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu anhu, in lam yakunil fuqaha'ul 'amiluna bi 'ilmihim awliya'u lillah awliya'ullah awliya'allah falaysa lillahi waliyun. Kalaulah ya bukan para fuqaha, para ulama yang amil, yang menjalankan ilmu, yang mengamalkan ilmunya, kalaulah bukan mereka para wali-wali Allah, ya maka Allah enggak ada wali lagi di dunia ini. Ya, artinya kalau bukan para ulama adalah wali Allah, ya maka enggak ada lagi wali. Ya, ulama yang amil, yang maksud. Waqala Ibnu Mubarak, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma talabal 'ilma. Seseorang itu akan dianggap sebagai alim selama dia itu menuntut ilmu. Fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahila. Tetapi ketika dia sudah merasa berilmu, maka dia sudah bodoh. Artinya seseorang itu akan orang yang dianggap ilmu itu adalah orang yang senantiasa merasa dirinya enggak punya ilmu, sehingga dia selalu mencari ilmu. Tetapi ketika dia merasa dirinya sudah berilmu, maka artinya dia sudah mulai bodoh. Oleh sebab itu di antara ungkapan Imam Syafi'i, man qala ana man qala a'lamu faqad iktamala jahluhu. Barang siapa yang mengatakan aku sudah mengetahui, ya, maka kebodohannya sudah sempurna. Artinya semakin orang itu alim, maka semakin dia merasa tidak tahu. Kenapa? Karena semakin tersingkap baginya banyak hal yang tidak dia ketahui. Ya, tetapi kalau dia orang itu sudah merasa berilmu, ya maka kesempurnaan kebodohannya itu sudah, artinya dia sudah betul-betul bodoh gitu. Wa qala waqi'un la yakunu ar-rajulu 'aliman hatta yastami'a mimman huwa asannu minhu wa mimman huwa mithluhu wa mimman huwa dunahu. Tidak akan jadi seorang itu sebagai orang yang alim sehingga dia mendengar ilmu itu dari orang yang lebih tua darinya, atau yang sebaya dengannya, atau yang lebih kecil darinya juga. Jadi ilmu itu tidak melihat dari umur orang yang kita cari ilmunya. Karena yang kita cari itu adalah ilmunya, bukan tempat ilmu itu. Wa qala Sufyan ats-Tsauri al-ajaibu 'ammah wa fi akhiriz zaman a'ammu wan nawaibu tammah wa fi amriddin atammu. Ya. Keanehan-keanehan itu sudah mulai menyeluruh, dan di akhir zaman itu lebih menyeluruh lagi. Artinya sudah banyak hal-hal, perkara-perkara aneh yang terjadi, dan di akhir zaman itu sudah lebih menyeluruh lagi. Wan nawaibu tammah, ya, tammah. Dan nawaib itu yang musibah-musibah itu sudah apa? Menyeluruh, ya, yang meliputi yang lainnya. Wa fi amriddin atammu, dan di dalam perkara agama itu akan lebih menjadi musibah. Wal masaibu 'azimah wa mautul ulama'i a'zamu. Musibah-musibah itu besar, tetapi matinya para ulama itu adalah musibah yang terbesar. Wa innal 'alima hayatuhu rahmatun lil ummah, dan kehidupan dari seorang alim itu adalah rahmat bagi umat. Wa mautuhu fil islami sulmah, ya, dan kematiannya di dalam Islam itu sudah menjadi celah, ya, menjadi lubang, ya. Wa fi sahihaini an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul 'ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu itu dengan cara mencabutnya dari orang, ya, karena di akhir zaman itu ilmu itu akan dicabut, akan diangkat. Nah, makna diangkat ilmu dari dada tiap orang tidak, tetapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah mengambil ilmu, mengangkat ilmu itu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga jika tidak tersisa lagi seorang alim, ittakhadhan nasu ru'asa juhal, maka orang-orang akan menjadikan pemimpin dari pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, dan apabila mereka ditanya maka mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan. Baik, ini semuanya menunjukkan kepada keutamaan dari alim, kemudian keutamaan dari ilmu, kemudian keutamaan dari orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Maka begitu mulianya para penuntut ilmu di sisi Allah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita senantiasa menjadi penuntut ilmu seumur hidup, ya. Karena ilmu itu akan senantiasa mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syarat keikhlasan, dan dengan syarat kita harus mengamalkannya, ya. Tetapi ilmu apabila tidak diamalkan, maka itu akan menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak ada keberkahan, ya. Karena diantara pahala yang akan tetap mengalir, amalan orang yang tetap mengalir setelah dia mati, adalah diantaranya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ya, kita lihat coba bagaimana para ulama itu sudah ribuan tahun meninggal, tetapi ilmunya masih tetap menjadi cahaya bagi seluruh manusia. Maka bayangkan dari setiap orang yang mengamalkan ilmunya itu pahalanya mengalir, mengalir, mengalir, enggak ada putusnya sampai hari kiamat. Nah, orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan masa depan akhiratnya, ya, bukan masa depan di dunianya saja. Ya, nah, dan orang itu harus cerdas juga di dalam beramal, yang mana amalnya itu jangan sampai ketika dia mati terputus, ya. Nah, tetapi bagaimana setelah dia meninggal, setelah dia mati, nanti ilmu itu atau amal itu masih tetap mengalir, ya, pahalanya, balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada tiga, yaitu ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diamalkan. Kemudian yang kedua, sodakotun jariyah, sodakoh yang akan senantiasa pahalanya mengalir, ya, yaitu selama bersedekah, ya, misalnya kepada tempat-tempat yang selalu digunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka selama tempat itu digunakan, maka pahala dari sedekah itu akan terus mengalir, ya. Ya, bersedekah kepada thalibul ilmi juga, selama pelajar itu belajar, maka pahalanya akan terus mengalir. Kemudian setelah dia menjadi alim, dia ajarkan, maka mengalir lagi, diajarkan lagi, mengalir sampai hari kiamat, enggak ada putusnya. Kemudian yang ketiga adalah au waladun salihun yad'u lahu. Jadi anak yang soleh itu juga termasuk bagian dari amalnya orang tua, ya, termasuk dari amal, karena anak itu soleh tentu disebabkan oleh orang tuanya, ya. Nah, maka apabila anak yang soleh, ya, maka ini juga termasuk dari amal yang akan senantiasa, ya, pahalanya mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Nah, maka manusia, seorang mukmin itu harus kayyisun fatin, dia harus cerdas, dia harus pintar, ya. Ya, pintar itu artinya dia harus betul-betul pandai beramal, yang mana amalnya itu jangan sampai terputus ketika dia meninggal. Sama seperti orang yang bisnis yang pintar itu bukan hanya ketika dia dapat uang itu ketika dia kerja saja, tetapi ketika dia tidak kerja, ya, keuntungannya terputus. Tetapi ada orang yang tidur-tidur pun uangnya tetap mengalir gitu. Nah, maka demikian juga, ya, kita berhenti berbuat tetapi pahala itu tetap mengalir, dan tentu semua itu tidak akan didapatkan kecuali dengan ilmu. Baik, ikhwati fillah, kita cukupkan untuk majelis kedua ini. Semoga kita digolongkan, ya, ke dalam orang-orang yang berilmu, ya, setidaknya dengan bergelut di dalam ilmu, ya, kita sudah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pahalanya, di dalam kemuliaannya. Ya, yang penting adalah ikhlaskan niat, ya, tuluskan niat, bersihkan hati, ya, dan niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan niatkan untuk apa ke depan, itu mah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dituntut untuk berproses, ya, dan proses tersebut harus kita nikmati, ya, dan harus kita betul-betul ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nanti majelis selanjutnya pada asar, ya, pada asar kita lanjut, karena besok pagi, ya, katanya saya mau diculik oleh Pak Haji.